bersama Nada Audio Gresik untuk LA Mania. Kita goyang sama-sama, kita bersenandung bersama-sama bareng kehadiran dari Niket Ira Adela LA Mania. Selamat siang, assalamualaikum. Ora bisa turu berkotan sakelingan marang sliramu nekro katon nyoto esing kemuyu ati dan sakra taman naliko nyanding sliramu. tepuk tangannya mana dulu dong. Terima kasih, selamat siang semuanya.